Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa salli mubarik ala nabiyina wa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amba'ad, kita lanjutkan lagi dari kajian kita kitab Mukhtasar Zadul Ma'ad. Kemarin kita membahas pernyataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kana sallallahu alaihi wasallam yaqul idza safartum fil khisbi. Nabi SAW apabila beliau bersafar bepergian ke daerah al-khisbi, ya, daerah yang subur, ya, fa'atu al-ibila haddaha min al-ard, maka ya beliau bersabda, fa'atu al-ibila haddaha min al-ard, berilah unta bagiannya dari tanah. Artinya itu kan itu tanah itu subur. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat, ya, biarin unta makan dulu, gitu. Makan dulu. Wa idza safartum fis sanah, dan apabila kalian, ya, bersafar fi sanah, fa asri'u 'alaiha. Ya. Dan apabila kalian bersafar ke daerah yang tandus, maka bersegeralah, bersegeralah. Fa innaha, ya, kemudian fajtanibut tariq, jauhilah jalan. Fajtanibu at-tariq, maksudnya percepat perjalanan. Ya. Kemudian fa asri'u 'alaiha, percepatlah. Wa idza gharastum, dan apabila kalian gharastum fajtanibut tariq, ya, maka apabila kalian wa idza gharastum, gharastum itu maknanya apa ya? Ainuzul bil lail, itu maknanya. Dan apabila kalian singgah di waktu malam, fajtanibut tariq, hindarilah jalan, ya, jalan yang dilalui hewan-hewan. Fa innaha turuqud dawab, maka itu adalah jalan-jalan yang dilalui oleh hewan. Wa ma'wa al-hawamu bil-layl, dan tempat kembali mereka di saat malam tiba. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yanha an yusafira bil Quran ila al ardi al adu makhafata. Alhamdulillah. Ya sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi SAW melarang bersabar, ya, itu membawa mushaf bil Quran, membawa Quran ke negeri musuh. Makhafata ayyatana lahu al-adu, karena khawatir nanti musuh akan menistakan Al-Quran, khawatir nanti musuh akan merusak Al-Quran. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya, bahwasanya Nabi SAW bersabda atau dikatakan oleh Abdullah bin Umar, anna Rasulullah SAW naha an yusafira bil Quran ila ardil adu, ya, khawatir nanti Qur'annya itu dirusak. Nah, ini diantara adab-adab safar. Ya. Zaman sekarang kalau kita mau tetap membaca Qur'an, kita mau ke negeri-negeri kafir, ya, maka ke negeri-negeri musuh, bawa aja yang ada di handphone. Nah, berikutnya sekarang, wakana yanha, ini ya, almarah, fadol payanto. Maka kanatu ya Allah sallallahu alaihi wasallam amal asha an tusafiru bi ghairi masafata barid wa ya'muru an tusafiru idza qada nahmatu min safarihi ayyuhiyala rujua ila ahlihi wa yanha ayat ruko arrojulu ahlahu laylan idza talat ghaibatuhu anhu Waida qadima min safarin yuliqo bil wildani min ahli baitihi wa kana ya'taniku al-qadima min as-safari ويقبله إذا كان من أهله قال الشعبي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدموا من سفر تعانقوا وكان إذا قدم من سفر بدا بالمسجد فركع ركعتين. طيب ini terakhir sebelum nanti masuk masa-masa bab pasal khutab. Ya. Berikutnya. Wa kana yanha al-mar'ata an tusaffira bi ghairi mahramin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melarang seorang wanita berpergian safar sendirian tanpa adanya mahram. Bi ghairi mahram ini benar ucapan yang benar. Dibandingkan dengan muhrim. Kalau muhrim isim fa'il, ihrama yuhrimu, ihraman. Ya, muhrim orang yang mengenakan pakaian ihram. Nah, ini ucapan yang benar. Nah, di antara adab safar yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini, seorang wanita enggak boleh bersafar ya dengan tujuan apapun kecuali hijrah. Kata para ulama kecuali hijrah. Ya, yang dia tidak mempunyai mahram, dia enggak apa-apa bersafar sendirian dalam rangka hijrah. Kenapa? Karena dibutuhkan. Ya. Dia mesti keluar dari negeri tersebut, ini darurat. Adapun selain hijrah, haji, umrah atau segalanya, maka dia mesti disertai mahram kalau dia bersafar. Bagaimana wanita yang berhaji berumrah tanpa mahram? Kata para ulama Syafi'iyah, hajinya sah namun dia berdosa. Hajinya sah, umrahnya sah namun dia berdosa. Ya. Siapa yang hafal hadisnya terkait hal ini? Wanita enggak boleh safar sendirian. Ya. La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir tusafiru masirata yaumin wa lailatin illa ma'adhi mahramin minha. Tidaklah halal bagi wanita yang beriman pada Allah dan hari akhir dia bersafar yang jaraknya sehari semalam kecuali jika disertai mahramnya. Jika disertai mahramnya. Ini hadis sahih. Ya. Walau masafata bibarid. Ya, perhatikan. Walau masafata bibarid. Ya. Meskipun jaraknya adalah barid, nanti kita akan urai ini barid. Apa makna barid di sini? Nah, para ulama menjelaskan. Di antara makna barid, ya. Walau masa capir barit, barit itu satu barit itu artinya 4 farsah. Satu barit sama dengan arba'atu farasikh. 4 farsah. Artinya apa? Ini qarib dekat, tidak jauh. Satu barit 4 farsah. Satu farsah 3 mil. Satu farsakh 3 mil. Wal farsakhu salah satu amyal. Berarti satu barit berapa mil? Hah? 12 mil. 12 mil itu berapa jarak? 1 mil berapa kilo sih? 1 mil berapa kilo? Nah, nanti di searching lah. Pokoknya satu barit sama dengan berarti 12 mil. Ya. Satu barit 12 mil. Kenapa? Karena satu barit artinya 4 farsakh, satu farsakh berarti 3 mil. Nah, 3 kali 4 12. Nah, ya. Wa kana ya'muru al-musafira. Perhatikan ini. Ya. Oh iya, terkait wanita yang bersafar sampai ya, untuk haji dan umrah, ini mesti pakai mahram. Allah wanita tersebut berdosa. Namun kata ulama Syafi'iyah, hajinya atau umrahnya tetap sah. Ya, bahkan ada seorang yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, inna mra'ati kharajat hajatan wa inni ya, wa inni uktutibtu fi ghazwati kada wa kada. Wahai Rasulullah, istriku mau haji sendirian, sedangkan saya sudah dicatat ini buat berangkat perang, karena perang ini perang itu. Apa kata Nabi? In talik wa hujja ma'am ra'atik. Wah, pergi kamu, udah gak usah ikut jihad. Pergi temenin istrimu berhaji. Ya. Padahal tadi mau jihad. Mau jihad. Nah, Masya Allah. Taib. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'muru al-musafira idza qada nahmatahu min safarihi an yu'ajjila ar-ruju'a ila ahlihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau memerintahkan al-musafira, memerintahkan kepada para musafir, idza qada nahmatahu, apabila nahmahnya, urusannya itu sudah kelar, ya, min safarihi, dari safar dia, ayu ajila rujuk ila ahli. Dia mesti buruan balik ke keluarganya. Ya, jangan lama-lama, safar itu adab. Kata Nabi, as-safaru qit'atun minal adab. Safar itu adalah potongan adab. Yamna'u ahadakum naumahu wa ta'amahu. Itu safar mencegah salah seorang di antara kalian dari makan tidur. Ya enggak, harusnya tidur nyaman, jadi nyetir, jadi di kereta, jadi di dalam bis. Ya, fa idza qada nahmatahu min wajhihi falyu'ajjil ila ahlihi. Nah, ini mesti segera balik, ya. Baik, bisa dipahami sini ya? Mesti segera balik. Kau udah selesai. Enggak usah mampir-mampir dulu lagi ke rumah temannya, mampir-mampir. Kalau mampir ke warung beli oleh-oleh buat keluarga boleh enggak? Boleh. Ya. Ini yang dimaksud enggak boleh itu, ya, malah berlama-lama di tempat sapa. Ya, keluarganya udah nunggu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yanha an yatruqa ar-rajulu ahlahu lailan idza talat ghaibatuhu anhum. Nah, ini juga perhatikan. Ya. Dan Nabi SAW melarang mengetuk pintu rumahnya apabila sudah malam. Ya, sudah malam. Jangan ya, mengetuk rumahnya. Jadi gimana dong kalau sampainya malam? Nah, ini kata para ulama dikhawatirkan istrinya belum siap. Ya, ntar nyambut kita itu bukannya dalam wajah ceria. Nah, ini dalam keadaan ngantuk, dalam keadaan rambutnya kusut, acak-acakan. Nah, ini diantara adab safar. Ya, apabila safar sudah malam, ya udah nggak usah ngetok-ngetok pintu, ya, karena mereka nanti dalam keadaan nggak siap untuk didatangi. Wakana, dan berikutnya itu ada hadisnya ya, terkait di atas ya. Kata Nabi, idza tala ahadukum al-ghaibata fala yatruku ahlahu lailan. Berikutnya, wakana sallallahu idza qadima min safarin, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau datang dari safar, tulis qabil wildani bil bil wildani min ahli baitihi. Ya. Jadi Nabi seselap ini ada dua anak ya. Ada dua anak. Maka beliau bergembira ini ya, dalam rangka gembira. Ya. Beliau mengecup ya anak-anak beliau dari keluarga beliau karena gembira. Wa kana ya'taniku al-khadima min safarin. Ya, dan beliau sallallahu alaihi wasallam memeluk ya, orang yang baru safar, orang yang baru pulang dari safar. Wa yuqabbiluhu idza kana min ahli baiti. Dan beliau mengecup, mencium ya apabila itu beliau itu adalah keluarga beliau. Kalau bukan keluarga dipeluk gitu kan. Dipeluk. Ini sebagaimana hadis Aisyah ya. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, qadima Zaid bin Harisah al-Madinata. Zaid bin Harisah datang ya ke Madinah dan Rasulullah SAW di rumah beliau, fa'atahu faqara al-bab. Kemudian Zaid bin Harisah mengetuk pintu, maka Rasulullah SAW bangkit ya. Kemudian Rasulullah SAW ya memeluknya. Dan murid ditambahkan waqabalahu dan menciumnya. Kenapa? Karena Zaid bin Harisah ya, sudah hampir dianggap sebagai anak beliau sendiri. Bahkan dahulu beliau disebutkan Zaid bin Muhammad. Akhirnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qala Syabi. Syabi berkata dari kalangan tabi'in, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza qadimu min safarin ta'anaqu. Asy-Syabi berkata, para sahabat Rasulullah SAW apabila mereka pulang dari safar maka mereka saling berpelukan. Ya, mereka langsung berpelukan. Ini sahabat. Sahabat demikian. Nah. Kemudian wa kana sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safarin bada'a bil masjidi fa raka'a fihi raka'atain. Ya, Nabi SAW apabila pulang dari safar, beliau memulainya itu ke masjid dulu, salat dua rakaat. Ya, salat dua rakaat berdasarkan hadis Bukhari Muslim dari Ka'ab. Ya, disebutkan anna Nabi SAW idza kana idza qadima min safarin duha dakhala masjid. Nah, kalau di waktu duha pulang safar masuk masjid dulu. Fa shalla rak'atain qabla an yajlis. Taibarakallahu fiik. Ini sunnah ya. Sunnahnya mudah ya, tapi rasa sulit buat kita. Kemudian ya, faslun fi khutbahi. Pasal terkait tentang khutbah-khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fadal dibaca ikutnya sini ya Anwar. Summa yaqra'u al-asalasa al-ayati. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Al-ayata ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Qala Su'batu qultu li Abi Ishaq. Qala qultu Qala Su'bah. Qala Su'batu qultu li Abi Ishaq. Hadhihi fi khutbatin nikahi aw fi ghairihi. Qala fi kulli hajatin. Qala idza qada ahadukum imra'at dan au qadimat au dabatan fal ya'ud binasiyatiha wal yad'u waha bil barakata bil barakati wal yas wal yasmu wa yusammi wa yusammillaha azza wa jalla wal yaqul allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira wa khairi ma allahumma inni as'aluka khairaha jubilat jubilat alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jubilat alaihi wa kana yaqulu lil mutajawwiji barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khairin wa sahha anhu annahu qala ma min rajulin ra'ahu tala wa qala alhamdulillahi alladhi a'bani imma badalaka bihi wa fattuni ala kathirin mimman khalaqa tafdilan illa lam yasibhu dalika al-bala'a kainan ma kana wa dhakara anhu annahu wa dhukira anhu dhakarat at-tayrat dhukirat tiyaratu tiyarah tiyaratu indahu faqala ahsanaha al-fa'lu ahsanuha al-fa'lu wala tarud wala tarudda musliman wala tarudda musliman fa idza ra'aita min at-tiyarati fa idza ra'aita min at-tiyarah bukan tiroh tiyarah fa idza ra'aita min at-tiyarati tiyarati jangan tiyarati ya tiyarati tiyarati ma taqrahu fa'u as-sayyi'ati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bika. Baik. Ya. Berikutnya pasal fi khutabihi. Pasal terkait dalam khutbah-khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sabata anhu telah sabit valid dari beliau annahu allamahum al-khutbah al-hajjah. Nabi SAW mengajarkan mereka yaitu para sahabat khutbatul hajjah innalhamdalillah dan seterusnya. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru. Ya. Kemudian Nabi membaca tiga ayat ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhan nasu taqur rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Dan juga ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum dan seterusnya. Ya, ini namanya khutbatul hajah. Ya. Jadi dimulai dengan sana pujian pada Allah innal hamdalillah. Tapi ini enggak wajib, enggak mesti. Artinya kalau kita membuka khutbah ceramah nasihat dengan mukaddimah yang lainnya itu tidak masalah. Ya, membuka dengan bismillah, dengan alhamdulillah, kemudian berselawat kepada Nabi, sudah cukup. Ya, jangan dijadikan ini seperti sebagai sebuah hal kemestian. Kalau enggak ini enggak afdol. Kalau enggak ini enggak sah. Bahkan dijadikan sebagai ciri-ciri oleh sebagian kalangan juhala sebagai ciri-ciri sunnah. Kalau yang mukaddimahnya innalhamdalillah nahmadu wa ini sunnah nih. Tapi kalau yang selain dari itu, wah ini bukan sunnah nih. Nah, ini keliru. Enggak benar kayak gitu. Asy-Syu'bah berkata, "Qultu li Abi Ishaq." Saya berkata kepada Abu Ishaq, "Ahadihi khutbatun nikah aw fi ghairi?" Apakah khutbatul hajah ini untuk khutbah nikah atau yang lainnya, qala fi kulli hajatin. Maka Abu Ishaq beliau menyatakan, ya, ya, itu untuk yang lainnya pula. Ya. Untuk yang lainnya. Baik. Untuk khutbatun nikah itu kapan? Khutbah yang dilaksanakan sebelum akad. Ya. Namun sekarang khutbah tersebut biasanya diberikan oleh penghulu. Ini sunnah sebelum akad. Ya. Kalau mau undang penceramah, ya, sebelum akad. Cuman biasanya kalau kita lagi ceramah, penghulunya bolak-balik jam ngasih kode, karena dia juga banyak jadwal mau nikahin orang yang di tempat yang lain. Nah, kalau begitu gimana solusinya? Ya udah, khutbatul hajah, khutbatul nikah, biarin oleh siapa? Si penghulu. Nasihat pernikahan selepas akad. Nasihat pernikahan. Kalau khutbatul hajah, khutbatul nikahnya udah tadi. Ya. Paham enggak? Nah, kalau khutbatul nikah sunnahnya itu adalah sebelum akad. Nah, beliau ditanya apakah khutbatul hajah ini untuk khutbat nikah aja atau semua hajat? Semua hajat. Namun perlu diperhatikan pula ya, ini pun enggak wajib. Artinya kalau khutbatul nikah tanpa innalhamdalillah nahmaduhu dan seterusnya itu enggak masalah. Ya, tidak masalah. Qala, dan beliau bersabda, idza afada ahadukum imra'atan aw khadiman aw dabatan falyakhudh binasiyatiha. Apabila di antara seorang kalian membimbing istrinya, pembantunya, atau menuntun hewannya, peganglah kening atau ubun-ubunnya. Ya. Baik. Peganglah kening atau ubun-ubunnya. Khadiman mamlukan, ya. Kalau dabatan, ya hewan ternak yang dia kendari, misal unta, kuda, himar dan yang lainnya. Kalau istri, ada ubun-ubunnya. Ya, an-nasiyah. Nasiyah itu masih, nasiyah itu muqaddimatur ra'as. Pangkal kepala di sini, depan ini. Ya. Di sininya. Kapan itu dipegang? Ketika malam pertama. Nah. Kalau akadnya pagi, ya pagi pertama lah. Kalau siang, ya siang pertama. Ya. Paham nih kok? Siang pertama apa? Wah, ngerti antum? Masya Allah. Ini udah ngeri ini. Ya? Ngerti, Repi? Ngerti ya? Jangan pura-pura bolos langsung. Nah, baik. Berikutnya mana lagi tadi? Ya. Falyad'u Allah bil barakati. Maka berdoakanlah, berdoalah kepada Allah memohon keberkahan. Ya, memohon keberkahan. Keberkahan pada istri, pada pembantu. Ya. Ya, dia memulai dengan nama Allah, bismillah. Nah, kemudian wisamillah, ya, dia mengucapkan basmalah, pegang ubun-ubunnya, keningnya, ya, kemudian mengucapkan bismillah, ya, mengucapkan bismillah. Apalagi falyakul Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama julibat alaih, wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jubilat alaihi. Dan dia berdoa, ya Allah, aku mohon pada Engkau ya Allah kebaikannya dan kebaikan yang ada padanya, ya, julibatnya, Yaitu aku, ya Allah, aku mohon pada Engkau ya Allah kebaikan apa ya, karakter tabiat yang ada padanya, dan aku berlindung pada Engkau ya Allah dari keburukan karakter yang ada padanya, tabiatnya. Ya, ini doa ini. Masya Allah. Ini bukan cuma ke istri ya, sampai ke hewan tunggangan juga demikian. Wa kana yaqul lil mutazawwiji, dan Nabi SAW mendoakan orang yang melangsungkan akad pernikahan. Ya, Nabi mendoakan barakallahu lak wa baraka alaik wa jama bainakuma fi khair. Nah, ini. Sebagai bentuk tahniah kepada orang yang baru menikah. Nah, ini yang terbaik. Daripada antum ke orang yang nikah, selamat ya, selamat ya, selamat apa? Ya, ke orang yang sudah menikah, yang baru nikah, kita datang selamat ya, ganti itu dengan doa. Doa adalah ibadah, ya enggak? Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama bainakuma. Jangan cuma selamat ya, selamat ya. Baik. Kemudian wasaha anhu, telah sahih dari beliau ya. Wa annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, "Ma min rajulin mubtala fa qala alhamdulillahilladzi afini mimma batalaka bihi." Ya. Telah sahih dari Nabi SAW bahwasanya beliau berdoa, beliau bersabda, ya, "Ma min rajulin ra'a mubtala faqal." Ya, tidaklah seseorang ketika melihat orang lain yang diberikan ujian, kemudian dia mengucapkan alhamdulillahilladzi afini mimma batalaka bih. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku dari ujian yang menimpamu. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tabdhilan illa lam yusibhu dzalikal bala'u kainan ma kana. Ya, kalau dia mengucapkan ini, alhamdulillahilladzi afini mimma batalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tabdhilan. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku dari ujian cobaan yang menimpamu dan memberikan aku anugerah yang banyak kepadaku, ya, dari sang pemilik anugerah. Maka katanya, ya, lam yusibhu dzalikal bala'u kainan man kana, maka bala tersebut tidak akan menimpanya, ya. Namun kata para ulama, kalau hadis ini sahih, itu diucapkannya dengan lirih. Ini orang lagi dapat musibah, kita ucapin kayak gini. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku dari bala yang menimpamu. Wah. Ini diucapkannya dengan apa? Dengan diri. Ya, barakallahu fikum. Maka jika bala ya menimpa seseorang, ya, maka dia mendoakan orang tersebut untuk mendapatkan keselamatan. Dia memuji Allah karena Allah telah menyelamatkan dia. Ya. Dan jangan cuma doa ini, tapi doakan juga orang tersebut agar diberikan keselamatan. Diberikan keselamatan. Ya. Barakallahu fiik. Kemudian wa dzukira anhu sallallahu alaihi wasallam annahu dzukirat atiyaratu. Ya, bahwasanya disebutkan pula bahwa tiyarah, tiyarah itu tasya'um bil asya'. Ya. Tiyarah itu merasa sial. Asalnya tasya'um bit, ya, bituyur, pakai burung gitu. Ya, kalau bahasa kitanya apa tiaruh ini, tatoyur ini, anggapan Syiah. Ya, faqal, maka Nabi bersabda, ahsanuha al-fa'lu wa la taruddu musliman. Fa idza ra'aita min at-tiyarati ma takrah fa qul Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya. Apabila kamu merasa pesimis, jangan meratapi. Jangan diratapi, tapi ucapkan Allahumma la ya'ti, ya Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Ya Allah, tidak ada yang tidak datang kebaikan kecuali Engkau yang mendatangkannya. Ya, wa la yadfa'u sayyiati illa anta. Tidak ada yang mencegah keburukan melainkan Engkau. Wala haula wala quwwata illa billah. Ya. Wala haula, tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah. Al-fa'lu itu apa? Husnudzon. Ahsanuha al-fa'lu. Yang terbaik adalah al-fa'lu, yaitu husnudzon kepada Allah, baik sangka kepada Allah. Nah, ini yang namanya al-fa'lu. Ya. Wala taruddu wala tarudda musliman. Apa artinya? Tiara tersebut tidak dapat menolak seorang muslim dari ketentuan Allah. Ya. Artinya tiara, perasaan anggapan sial itu enggak dapat mencegah apa yang Allah telah tetapkan. Baik. Nah, kemudian Nabi mengajarkan doa yang dengan doa ini akan mengobati seseorang dari tiaroh dan menghilangkan tiaroh tersebut dari diri dia. Ya, Allahumma la ya'ti bi al-hasanati ila anta wa la yadfa'u as-sayyiati ila anta wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dihafal ini. Ya. Dihafal doanya. Oke, sekarang kita masuk ke perihal mimpi buruk. Ke mimpi buruk. Ya. Hadal. Zaki, Zaki. Yaqrahu. Man ra'a ma yaqrahuhu yatahawwara an janbihi alladhi kana alayhi wa amara an yusalliya fa amara bi khamsati asya'i an yasta'idha ubirat ma lam tu'abbir wa idza ubirat waqa'at. Ya, terus wala yaqsuha ila ala walin aw bi ra'in wa yadhkuru wa yadhkaru anhu annahu kana yaqulu lir-ra'i khayran ra'aita thumma ya'buruha ya'buru. Baik. Kemudian wasaha anhu, telah sahih dari Nabi SAW, annahu qala ar-ru'yatu salihah minallah. Mimpi yang baik itu dari Allah. Ya, mimpi yang baik itu dari Allah. Mimpi yang buruk berarti dari setan. Nah, ini perhatikan, mimpi yang baik itu dari Allah. Ya. Mimpi itu kata Ibnu Qayyim di kitab beliau Ar-Ruh ada tiga macam. Ya. Mimpi yang jelek, ya. Ya, dan mimpi yang baik. Dan mimpi yang hanya bunga tidur aja. Nah, ini kata Ibnu Qayyim di kitab beliau Ar-Ruh. Kalau mimpi yang baik itu melalui perantara malaikat mungkin. Sebagaimana mimpi yang buruk melalui setan. Ya. Kalau mimpi yang baik, malaikat yang membawa mimpi tersebut. Dan ini adalah berita gembira. Ya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, apa kata Nabi? Ya. Juz'un min sittati arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpi yang baik itu adalah bagian dari berapa? 46 bagian dari kenabian. Ya. 46 tanda kenabian. Kata Nabi ya nas innahu lam yabqa min mubashiratin nubuwati illa ru'ya salihah. Yaraha al-muslimu. Tidak tersisa, ya, sudah tidak ada lagi, ya, yang memberikan kabar gembira kenabian kecuali mimpi yang baik. Nah, ini mimpi yang baik, ya. Dan mimpi yang baik ini tidak terjadi, ya, kecuali ini sebagai berita gembira, ya. Nah, ini ada pada para nabi, pada orang-orang beriman, sampai bahkan pada orang kafir. Sampai bahkan pada orang kafir. Ini yang dikatakan oleh para ulama. Ya. Kalau para nabi, ya semisal Nabi Yusuf. Ya. Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Ya. Saya melihat berapa 11 bintang, yang bintang itu ra'aitu muli sajidin. Ya. Apa ayatnya? Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidi. 11 bintang, matahari, bulan, aku melihat mereka semua sujud kepadaku. Nah, orang kafir bisa dapat mimpi baik juga. Iya. Berita gembira agar dia masuk Islam. Ya, dia mimpi sholat orang kafir. Kan ada tuh. Kenapa masuk Islam? Saya mimpi sholat gitu. Saya mimpi jadi muadzin. Saya mimpi sorogan baca kitab. Kitab Tauhid. Kitab Tauhid itu apaan itu? Masya Allah. Ya. Nah, ini kalau mimpi baik. Nah itu jadi tiga pembagian mimpi dari Ibnu Qayyim. Ya. Nah, kalau mimpi yang buruk ya dari setan. Ya, setan datang pada dia, ya, pada hal-hal yang dia tidak dia sukai. Ya, mimpi digigit macan, ya. Nanti akan diajarkan. Gimana kalau kita mimpi yang buruk? Ya, akan diajarkan oleh Nabi. Ya, yaitu apa? Dengan meludah ke kiri 3 kali. Berlindung pada Allah karena itu dari setan, ya, dan merubah posisi tidur dia. Kemudian apa yang keempat, jangan menceritakan kepada siapapun. Enggak usah ceritain. Semalam mana mimpi, ya, digigit macan gitu kan. Terus kenapa? Terus malah yang diceritain, nah, rasain lo gitu lagi. Nah, itu ya, atau malah membuat takut. Saya barakallahu fikum. Kemudian, ya, kalau yang bunga tidur, laisa laha aslun, ya, ini enggak. Mungkin dia kebanyakan tidur, apa kebanyakan mikir, itu ke bawah pikiran. Kebanyakan ngayal ke bawah. Ya. Mimpi yang macam-macam. Ya, kemudian waru'ya su'u minasyaitan. Mimpi yang buruk yang dia enggak sukai itu dari setan. Sebagaimana mimpi yang baik itu dari Allah melalui yang dibawa oleh malaikat. Mimpi yang buruk dibawa oleh setan. Ya, faman ra'a ru'yan yakrahu minha syai'at. Barang siapa yang bermimpi buruk yang dia tidak sukai, falyanfus an yasarihi salasan. Ini yang pertama. Ya. Ini yang pertama ini ya. Yang pertama ini. Dia begini. Tiga kali ke kiri. Tiga kali ke kiri. Sebagaimana ketika kita sholat diganggu oleh setan. Wal yata'awwadzu billahi minasyaitan. Dan yang kedua. Ya. Ya, kita berlindung pada Allah dari setan. Fa innaha la tadurruhu. Karena mimpi tersebut tidak memberikan mudarat buat dia. Enggak usah berpengaruh ke hidup kita. Sehingga kita murung. Kenapa ente murung? Mimpi enggak enak ketiban duren. Nah. Wah, enak dong ketiban duren, bukan gitu. Lagi lihat pohon duren, duren jatuh kenapa lah aneh. Nah. Enggak usah murung kayak gitu. Ya, ntar saya takut kenapa-napa. Loh, kok jadi takoyur? La yukhbiru biha ahadan, jangan ceritakan kepada siapapun. Ini yang berikutnya. Yang keberapa itu berarti? Yang ketiga ya. Ya, enggak, ini enggak boleh. Walaupun teman dekat, walaupun istri. Ya. Wa in ra'a ru'yan hasanatan falyastabshir. Nah, berikutnya. Tapi kalau dia ya, bermimpi-mimpi yang baik, maka bergembiralah. Ya, bergembiralah wa la yukhbiru biha illa man yuhibbu. Jangan beritahukan siapa-siapa kecuali orang yang menyukainya. Ah, ini yang keberapa ini? Yang keempat ya. Ya, jangan beritahukan kepada siapa-siapa kecuali kepada orang yang dia sukai, yang menyukai atau orang yang menyukai kebaikan. Ila man yuhibbu, ya, ila man yuhibbu, maksudnya ini apa? Yuhibbu lahu al khair, yang mensukai. Yang menyukai kebaikan ada pada dia, yang tidak hasad pada dia. Makanya Nabi Yakub berkata pada anak Yusuf, janganlah taksus, janganlah kau ceritakan mimpimu ini kepada saudaramu. Nanti mereka hasad. Mereka hasad. Wa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'a ma yakrahu ayyatahawwala anjan bihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bagi orang yang mimpi buruk ya untuk pindah tempat, memalingkan posisi tidur dia, janbihi lambung dia, alladzi kana alaihi, yang dia sebelumnya di situ, pindah posisi. Wa amarahu ayyusalliya, dan memerintahkan dia salat. Pisah, pindah posisi yang keempat ya, kemudian yang kelima dia salat. Ya, dia sholat. Jadi ada lima adab ketika mimpi buruk. Yang pertama meludah ke kiri tiga kali. Yang kedua berarti apa? Pindah posisi tidur. Yang ketiga berlindung pada Allah. Ya. Yang keempat apa? Tidak perlu mentafsirkan. Ya. Yang berikutnya apa? Tidak perlu mentafsirkan dan dia tidak menceritakan kepada orang lain. Ya, hatta kepada orang terdekat, istri sekalipun. Yang kelima apa? Dia mengerjakan sholat. Dia mengerjakan sholat. Nah, kalau mimpi terus, gelisah. Ya. Nah. Fa'amarahu bihum sati asyah. Dan Nabi memerintahkan dia di mahal. Ayyanfusa an yasarihi. Ya. Yanfus. Meludah sedikit ke kiri, ayyastaida billah minasyaitan, berlindung pada Allah dari setan, wala yukhbiru biha ahadan. Yang ketiga, tidak mengabarkan kepada siapapun, wa ayya tahawwala an janbihi allati kana alayh. Dan yang keempat apa? Pindah posisi lambung dia dari tempat tidur dia. Yang kelima, wa ayus wa ayyakuma yusalli. Dia berdiri menegakkan salat. Ini lima adab ketika mimpi buruk. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya 'ala rajulin qa'irin ma lam tu'abbir fa idha ubbirat waqa'at wa la yaqussuha illa 'ala waddin aw dhi ra'yi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya 'ala rajulin qa'irin ma lam tu'abbar. Ya. Seorang mimpi, dia mimpi terbang dan dia tidak mimpi terbang yang tidak diungkapkan. Faida ubirat, ya. Kalau dia ceritakan waqaat, dia bisa terjatuh ke situ. Jadi mimpi yang buruk tidak boleh diungkapkan, ya. Tidak boleh disebut-sebut. Dan enggak perlu minta tafsirnya apa ke orang lain. Karena anak kalau datang nih, kok datang, ente ngerti tafsir mimpi enggak? Ngerti. Saya mimpi buruk nih. Apa? Mimpi begini-gini. Nanti akan ditafsirkan. Oh, ente bakal mati nih. Gigi saya tanggal. Mau mati kamu itu. Kan orang tersebut jadi doa, ya enggak? Saya mimpi kepala saya kejedot tiang. Oh, kamu mau kecelakaan tuh. Oh, jatuh ke jurang. Oh. Badan kamu ntar kepotong-potong. Ya Allah. Nanti dikhawatirkan wa idza ubirat waqa'at akan terjadi. Ya, maka enggak perlu minta perincian, enggak perlu. Udah mimpi buruk itu dari setan, udah enggak memberikan mudarat apa-apa. Ya, setan enggak bisa menentukan nasib kita. Nasib kita itu di tangan Allah. Dan setan kan enggak tahu apa yang akan terjadi kepada diri kita di masa mendatang. Setan tahu enggak? Enggak tahu, ini kan perkara yang gaib. Ya, tandanya kalau dapat mimpi ini berarti tandanya buruk. Enggak ada. Setan mana ngerti? Setan aja enggak tahu apa yang menimpa dia besok. Enggak tahu apa dia masih hidup atau mati, enggak tahu. Hah, setan aja enggak tahu. Apalagi mau menentukan nasib kita. Ya. Ya, kemudian wala yaqussuha illa ala wadin aw dhira'i. Ya. Dan janganlah menceritakan mimpi tersebut kepada orang lain kecuali ya pada orang yang dhira'i. Nah, dhira'i ini enaknya diterjemahin apa nih? Jadi wala yaqussu illa ala wadin illa ala wadin, janganlah ya menceritakan. Ini menceritakan maksudnya mimpi apa? Mimpi yang baik. Ya. Kalau mimpi yang buruk, mutlak kita tidak ceritakan kepada siapapun. Ya. Nah sekarang jangan menceritakan mimpi yang baik kecuali ala wadin. Wadin itu apa? Yuk, muhibbun lahu, yang mencintai dia, yang menyukai kebaikan ada padanya, sehingga dia tidak hasad. Audi ra'yin, atau orang yang memiliki tafsir mimpi, memiliki firasat yang baik, ya, karena di antara manusia ada yang Allah berikan firasat, dia akan menafsirkan mimpi yang baik tersebut, ya. Wa yuzkaru anhu annahu kana yaqulu li ra'yi khairan ma ra'aita thumma ya'buruha. Ya buruh apa yu abiruha enaknya? Hah? Yu abiru ya. Kemudian Nabi bersabda, khairan ra'aita, kebaikan mimpimu itu. Kemudian beliau menjelaskannya. Ya, menjelaskan. Nah, ini ketika Ummu Fadl, Ummu fadl, bermimpi baik, maka kata Nabi khairan ra'aiti, ya khairan ra'aiti, mimpi baik itu yang kau lihat. Cukup pasal berikutnya fi ma yaquluhu wa yaqaluhu min man buliya bil waswas, ya rasa waswas, rasa ragu, nanti insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi di berikutnya. Subhanallahi wa bihamdihi, syadallah ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik.